pejuang-pejuang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari di awal pertemuan ini kita lintaskan di hati kita niat mulia. Semoga Allah mengangkat kita, memuliakan kita dengan memilih kita menjadi pejuang Nabi Muhammad yang sesungguhnya, sehingga di dunia kita di barisan Nabi Muhammad dan kelak di surga kita bisa bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sungguh semua yang kita lakukan di dunia ini, jika tidak kita niatkan untuk bertemu dengan Rasulullah, maka itu pekerjaan sia-sia. Maka hendaknya siapapun yang punya aktivitas kegiatan di dunia harus dilintaskan dan disambungkan semua aktivitasnya ini dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itulah aktivitas yang berarti. Apapun, termasuk yang usaha, kerja dan sebagainya, jangan lupa Anda sambungkan usaha dan kerja Anda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan ini singkat saja, bagaimana kita menyambungkan segala aktivitas kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tujuannya jelas, agar kita bisa nanti dengan Rasulullah. Ketahuilah, tidak ada kehidupan yang indah kecuali dengan Rasulullah. Karena yang membawa keindahan yang sesungguhnya adalah Rasulullah. Rasulullah membawa keselamatan, Rasulullah membawa keindahan, Rasulullah membawa kemuliaan, Rasulullah membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka yang ingin menjalani hidup tanpa dengan Nabi Muhammad, kalaupun dia bahagia, tidak abadi dan akan berakhir. Tapi yang membawa Nabi Muhammad, maka kebahagiaannya adalah abadi. Baik, dalam pertemuan singkat ini mari kita merenung sejenak bahwa Nabi Allah pernah menyanjung, tadi kami sebutkan di majelis ibu-ibu, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi, kalian adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Yang menyanjung adalah Allah yang Maha Agung. Kalau yang menyanjung adalah Zat yang Maha Agung, maka itu seagung-agung sanjungan. Karena yang menyanjung adalah Allah, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi, kalian sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia. Tapi ingat, untuk menjadi sebaik-baik umat ada ciri khas yang harus diambil. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran, dalam bahasa lain adalah berdakwah. Menjadi juru dakwahnya Nabi Muhammad, ud'u, kalimat Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbik, ajaklah saudara-saudaramu, kawanmu, kerabat kepada Allah. Ini mengajak kepada Allah. Artinya yang harus kita pahami, semua dari kita ini ternyata harus menjadi juru dakwahnya Nabi Muhammad, sehingga berdakwah itu bukan tugasnya para ulama saja, tapi tugas semua dari umat Nabi Muhammad yang ingin mulia, maka hendaknya mengambil bagian daripada berdakwah. Ini yang jarang dihadirkan, sehingga orang tidak merasa punya kewajiban berdakwah, sehingga berdakwah itu berat ditangani oleh para tokoh ulama dan seterusnya. Ketahuilah bahwasanya dakwah tugas semua, sehingga kalau dipikul bersama indah dan kita akan mulia bersama. Maka mulai detik ini, saat ini harus sadar bahwasanya yang diajak bicara oleh Al-Quran, kuntum khair ummatin, adalah kita semua. Kalian semuanya tanpa terkecuali, yang kaya dan yang melarat, pejabat, rakyat, semuanya masuk di sini. Harus menjadi juru dakwah, mengajak kepada kebaikan, menghentikan kemungkaran. Nah, tidak boleh ada yang terlewatkan. Nah, ini yang perlu dihadirkan. Ketahuilah, siapa yang paling mulia di antara kita? Apakah ulama'nya paling mulia? Oh tidak. Belum tentu yang mulia itu siapa. Yang paling mulia adalah yang paling tulus. Belum tentu ustadz yang paling depan. Belum tentu, akan tapi siapa yang paling tulus di antara kita, itu nanti yang paling dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad bertanya tentang seorang perempuan yang biasa menyapu di masjid Nabi. Ada seorang perempuan kerjaannya mengut sampah. Suatu ketika tidak terlihat, lalu Nabi bertanya, mana seorang ibu perempuan yang kebetulan perempuan kulit hitam, secara lahir gak ada harganya, gak berguna, bukan anaknya orang kaya, bukan orang terpandang, kulit hitam, kerjaannya bersihkan masjidnya Rasulullah. Nabi bertanya, mana perempuan yang biasa nyapu di sini? Dijawab oleh sahabat Nabi, sudah meninggal ya Rasulullah. Apa reaksi Nabi? Sudah meninggal? Kau tidak kasih tahu aku hanya karena dia seorang budak perempuan? Nabi marah. Apakah kau meremehkan dia? Gara-gara dia seorang perempuan yang tidak berguna, hanya tukang sapu, lalu tidak kau kasih tahu aku? Tunjukkan di mana kuburnya. Nabi mendatangi kuburnya, dimuliakan oleh Nabi dan didoakan khusus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. padahal dia tampaknya sebagai seorang tukang sapu di mana? Di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama. Yang berjuang bersama kita ini perjuangan Nabi Muhammad. Jadi apapun tinggal ketulusannya. Biarpun kelihatannya sebagai tukang sapu di majelis ilmu, jangan diremehkan. Bisa jadi itu nanti yang dicari Nabi, seperti seorang perempuan kulit hitam yang dicari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal bagaimana menata ketulusan hati kita. Nah, kemudian yang penting semua harus sadar, ini kita punya tugas dakwah. Semua dari kita punya tugas dakwah. Jadi kalau ada seorang ustaz bekerja sama dengan seorang kaya misalnya, itu bukan orang kaya bantu ustaz, itu salah paham itu. Orang kaya tiba-tiba berjuang dengan ustaz, orang kaya yang bangun pondok dan sebagainya. Bukan orang kaya yang bantu ustaz, tidak. Orang kaya itu berdakwah dengan caranya. Dan dia berdakwah dengan dirinya sendiri. Karena dia punya tugas berdakwah. Jadi kalau ada orang bantu kita, bukan membantu, tidak. Anda berdakwah dengan keahlian Anda sendiri. Jadi seperti halnya tugas dakwah, tugas semua, maka dengan kemampuan masing-masing. Apa yang Anda mampu? Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya. Banyak yang saat ini, ketahuilah, tidak bisa ditangani oleh seorang ustaz. Mohon maaf, suara kami lantang, suaranya keras ya. Suara saya paling keras, paling 300 meter. Akan tapi bisa didengar lebih jauh lagi, perlu seorang teknisi, sound system, agar bisa dengar 10.000. Ya kan? Berarti, yang buat sound itu adalah dapat pahala. Atau yang belikan sound, dia dapat pahala. Artinya berapa kali lipat dengan suara saya? Saya hanya 300, tapi dengan sound menjadi 3.000. 300 kali 3.000 berarti 10 kali lipat. Seorang yang menyumbangkan soundnya saja ini ternyata mendapatkan pahala melebihi daripada apa yang saya dapat. Belum lagi nanti misalnya media, radio, televisi, tim IT semuanya. Misalnya, saya hanya ceramah sekali di sini. Tapi ternyata di Australia dengar, di Amerika dengar, di Hong Kong dengar, semuanya dengar. Cuman permasalahannya, sadar enggak kalau Anda sebenarnya berdakwah dengan keahlian Anda? Yang bangun pondok itu semuanya kelihatannya hanya di rumah dia bekerja. Ternyata dia menyempurnakan, dia berjuang dengan dirinya, dengan keahliannya, dengan kemampuannya, yaitu harta yang diberikan oleh Allah kepadanya, lalu dia bangun pondok pesantren. Belajarlah para santri di tempat tersebut. Itu dakwahnya. Ustadznya ngajar. Jadi jangan pengen jadi orang lain, jadilah dirimu sendiri. Karena Allah memberikan kepada setiap manusia ini potensi kemampuan untuk berdakwah sesuai dengan keahliannya. Nggak usah hijrah. Misalnya ada orang yang ahli dalam dunia bisnis, maka hendaknya dia berbisnis yang hebat, menjadi seorang muslim yang kuat. Tapi ingat, Allah, Allah, Allah, lihat, beruntung umat Islam kuat dan jaya. Kalau seandainya nanti pakar IT kita ini semua langsung mondok, gak mau ngurusi IT-nya, mandek dakwah kita, gak ada yang dengar di mana-mana. Sesuai dengan keahlian masing-masing. Sebaliknya seorang ustadz, tahun-tahunnya hayalannya pengen nyantuni 5.000 fakir miskin. Dapat duit dari mana ustadz? Mau bekerja, kalau punya kerja kira-kira modal 100.000, utangnya 200. Ustadz bangkrutan, kalau ustadz kan bangkrut, gak bisa ngitung. Nah, ini makanya kalau saya sok mau menyantuni fakir miskin, yatim piatu, kelamaan nanti. Mending saya ngajak orang kaya, ayo secantuni fakir miskin, selesai. Daripada saya harus membuat usaha, perusahaan, dan sebagainya, tak taunya dibohongi, bangkrut. Tugas saya sudah ngajar, selesai, punya tugas masing-masing. Itu jalanmu, jalanmu, jalanmu, titi jalanmu, nanti ketemu di sana sama-sama, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang perlu disadari, bahwa semua dari kita punya tugas berdakwah. Kita berlomba-lomba. Jangan kalah sama ustadznya. Sampai misalnya, kita kan program banyak para ibu. Di antara program mencetak ulama-ulama. Jadi ada anak-anak kita yang berbakat, kemudian ini ada kita lanjut pendidikannya di sini, di sana, di sini, agar mereka menjadi ulama. Termasuk di antaranya, untuk sementara kita harus mengirim ke luar negeri ke guru-guru kita yang di sana. Itu kan perlu biaya. Biasanya kita suarakan, ada 5 anak mau berangkat, atau 7 anak mau berangkat, siapa yang biayai? Maka yang menangkap adalah orang-orang cerdas. Ada banyak biaya, berebut sebenarnya. Dibiayai anak itu. Kalau itu nanti pulang jadi ulama, pangkatnya tinggi. Tak taunya ibu, setinggi apapun pangkatnya anak ini menjadi ulama, tak taunya yang bantu tadi sudah di atasnya. Kan enak. Yang bantu tadi, yang biayai sudah di atasnya nengkreng loh. Kamu yang biayai saya kok, kan gitu. Sama Anda juga begitu. Kelihatannya sibuk dengan kesibukan Anda, tak taunya program kita besar, dakwah, pondok pesantren dan sebagainya. Mereka menjadi ulama semuanya, ketahuilah. rombongan kita di atas mereka. Inilah makanya perlunya kita sadar dakwah itu. Jangan sampai kita mengandalkan ibadah sendiri. Ada orang ibadah sendiri, coba pengen tahu. Ibu yang sholat malam paling banyak berapa rakaat? 50? 25? 15? 7? Iya, itu 7. Deket-deket. Turun dikit, naik dikit. Turun dikit, naik dikit. 7 rakaat. Tahajud, hajat, witir, 3 rakaat, 7. 9. Tapi ternyata Anda ikut program dakwah, ketahuilah bahwasanya ribuan rakaat yang bisa Anda lakukan. Misalnya membuat pondok pesantren. Berapa banyak setiap malam orang sholat di sana, baca Al-Quran dan seterusnya. Dan ingat, yang paham ini hanya orang cerdas saja. Tidak semua orang mengerti makna ini. Dhahaba ahluddutsur bil ujur. Sampai ada suatu ketika yang ngomong, ada orang yang diberi oleh Allah kekayaan dengan surga. Dijanjikan surga. Lah kok bisa? Lah karena dia pintar dengan kekayaannya. Dan juga orang yang punya keahlian. Jadi punya keahlian jangan ragu. Dakwah itu butuh macam-macam. Dakwah itu bukan ceramah saja. Kalau dakwah ceramah saja, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ini aja sudah nggak kedengar, nggak pakai ini. Nggak dengar sudah di belakang. Halo, halo, halo. Sangat sempit kalau dakwahnya ceramah. Bukan itu. Dakwah itu adalah dengan apapun yang kita miliki. Jadi hakikat dakwah apa? Kita lanjutkan sedikit. Dakwah itu membawa umat kepada ridho Allah. Membawa umat kepada ridho Allah. Itu dakwah. Artinya, dua hal yang harus dilakukan. Pertama, kita harus berusaha kenal Allah. Ini yang pertama. Artinya jangan sampai hanya sibuk berdakwah, tapi harus ada saat kita untuk mengadu kepada Allah yang khusyuk di tengah malam, sholat, ini. Agar kita kenal Allah. Sebab bahaya sekali, termasuk di kalangan ustadz sekalipun, apalagi yang bukan ustadz. Yang kalangan ustadz yang punya ilmu, karena dia tidak kenal Allah, bisa salah, sehingga mestinya membawa umat kepada Allah, lalu lupa membawa umat kepada dirinya sendiri. Sehingga senang disanjung orang. Senang dibesarkan majlisnya, bisa dielu-elukan, lihat, karena dia tidak kenal Allah, sehingga membawa umat kepada dirinya sendiri, bukan kepada Allah. Muncul setelah itu apa? Gesekan, ngiri, permusuhan antara majlis dengan majlis, pejuang dengan pejuang, termasuk di antara rebutan donatur. Gak boleh majlis kita rebutan donatur, gak ada. Kalau donatur pergi-pergi, datang-datang, pergi-pergi, Allah yang ngirim, kok pusing banget. Maka jangan suka rebutan donatur tim kita. Tim tidak boleh ngerebut donatur. Kalau ada orang sudah berjuang di tempat lain, anjurkan, himbau, lanjutkan. Gak usah, sini, gak usah. Sebab yang mengirim adalah Allah. Yang menarik juga Allah. Kita jalankan tugas, selesai. Nah ini karena tidak kenal Allah, maka mestinya membawa umat kepada Allah, membawa umat kepada dirinya sendiri. Satu. Yang kedua, namanya membawa umat kepada Allah, ya seperti kita memindahkan orang dari Bogor ke Cirebon, Cirebon ke Bogor. Pahalanya gede, ya orang kan berlomba-lomba, yang punya bis bawa bis, yang punya truk bawa truk, yang ini yang bonceng-bonceng, kan gitu. Sama, dakwah pun juga demikian. Karena dakwah membawa umat kepada Allah, maka ya semampu Anda. Kalau Anda bisanya dengan ilmu, dengan harta, termasuk dengan tenaga, memberikan petunjuk, yuk dengar radioku 1089, itu sudah dapat pahala kok. Dengan semampu Anda, yang penting jangan sampai Anda tidak masuk dalam wilayah berdakwah. Jadi Anda itu bukan bantu dakwahnya Buya Yahya, salah. Anda berdakwah dengan diri Anda sendiri, harus Anda yakini itu. Bukan Anda bantu dakwahnya Buya, bantu dakwahnya. Kalau jadi pembantunya dakwah, selesai bubar. Sampai mati harus berdakwah. Kalau Anda tukang ngurusi bangunan, pengen, ya Allah matikan saya waktu saya ngurusi bangunan. Mati syahid itu. Saya pengen mati waktu melihat bangunan pondok. Lagi berharap semoga santrinya bisa bermanfaat, mati. Atau setelah panjang umur semuanya, waktu ngajar, mati. Kan indah itu. Ini yang harus kita pahamkan bahasanya dakwah itu tugas semuanya, bukan tugasnya ustadz saja. Tapi Anda punya tugas berdakwah. Kemudian juga dalam irama dakwah ini, nuansa dakwah ini adalah untuk menjaga diri kita. Saling menjaga. Jadi kalau kita punya perkumpulan yang baik itu selamat. Setan itu membuat perkumpulan, ya. Kita saling mengingatkan, saling bergaul, berkumpul. Masya Allah, indah. Ini maknanya besar sekali. Kemudian nanti ada prinsip-prinsip dakwah yang harus dihadirkan, ya. Di antaranya ini harus, ya. Dalam prinsip dakwah, intinya sudah paham, ya. Dakwah membawa umat kepada Allah, bukan membawa umat kepada dirinya. Kita harus kenal Allah. Jadi kita harus sisihkan waktu di tengah malam untuk tahajud, sholat duha, sholat yang khusyuk. Biarpun gak banyak-banyak, tapi harus ada. Jangan sampai hanya mikir dakwah-dakwah saja, tapi tidak kenal Allah, itu berbahaya sekali. Sehingga muncullah orang senang disanjung, senang pangkat, dibesarkan di depan manusia, tapi di hadapan Allah kecil. Tapi kita ingin besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ini, jadi dakwah membawa umat kepada Allah. Jadi kita harus paham dengan apapun yang Anda miliki. Dan ingat, apapun yang Anda miliki, dengan tenaga, dengan omongan, dengan jangan meremehkan. Termasuk diantaranya, Anda mengajak orang lain untuk berdakwah, berkiprah, itu juga pahalanya besar. Anda tidak boleh nyerah dengan kelemahan Anda. Mungkin Anda orang berkata, aku ilmu gak punya, duit gak punya. Tapi Anda punya lidah untuk mengajak orang lain. Tak tahunya Anda mengajak, Bu, coba ikut bergabung. Ibu yang Anda ajak bergabung dengan serius, tak tahunya bantuannya besar. Anggap saja miliaran. Maka ketahuilah semua pahalanya juga ditumpangkan kepada Anda yang mengajak. Maka jangan ragu mengajak orang. Yang nyumbang orang lain, tapi Anda dapat pahala. Karena apa? Dia menyumbang karena Anda yang mengajak. Dia membantu karena Anda yang mengajak. Ini yang harus pahami masalah dakwah ini. Sehingga yakin Anda itu bergabung dengan Al-Bahjah ini bukan Anda membantu, tidak. Anda dakwah dengan keahlian Anda, dengan diri Anda sendiri. Dan yakini itu. Karena Allah berfirman, kuntum kalian semuanya tanpa terkecuali khairu ummatin, sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah bangsa manusia, punya ciri khas mengajak kepada kebaikan. Dan mengajak itu kalau sendiri repot, tapi dengan bersama-sama ini lebih mudah, ya kan? Coba ibu kalau sendiri susah, tapi bergabung dengan tim ini, kita perlu super tim, tim kebersamaan. Nah, ini bisa membuat sesuatu yang besar. Jadi program kami itu banyak, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, program kami insya Allah setiap tim daerah hendaknya punya program seperti yang ada di pusat. Mulai dari yang namanya stasiun radio harus ada, kemudian pondok pesantren yang kita bikin, pondok pesantren yang free, karena itu mencetak ulama, masuknya pun seleksi, harus diseleksi dulu. Kemudian setelah itu membuat sekolah-sekolah yang mereka harus bayar, ini ada babnya sendiri. Kemudian buat program-program macam-macam. Ini kan kami hadirkan, karena apa? Kata guru kami, kami harus membuat sebanyak-banyaknya program, karena potensi orang itu juga bermacam-macam. Kalau seandainya Buya Yahya itu hanya membuat pondok pesantren, ya terbatas pada pondok pesantren, pakar IT gak berguna. Tapi di saat kami berkembang, kita memasang jaring yang banyak, yang masuk macam-macam. Dan itu nasihat guru kami. Makanya setiap kadang-kadang ikut kami pada bingung, Buya ini belum kelar kok, sudah punya program baru lagi, sudahlah. Setiap program ada pejuangnya masing-masing. Jangan mikirin, gak mau ngurusi bangunan, bangunan saja sudah. Kalau Buya ngomong urusan radio, urusan tukang radio. Sebab biasanya bagian bangunan ngomong, Buya bangunan belum kelar kok, Buya beli radio lagi. Sudahlah, yang beli juga bukan kita, yang beli orang lain nanti. Tenang aja, saya ngomong ada radio yang dijual, beli-beli, selesai. Dan kebeli juga. Jadi kita menggugah sebanyak-banyaknya. Ini yang perlu kami hadirkan. Dan harus ingat. Kemudian prinsip-prinsip dakwah ringan ya. Semuanya sadar bahwasanya juru dakwah tanpa terkecuali. Dan Anda bisa bersanding dengan Imam Syafi'i. Dengan ketulusan Anda. Anda bisa bersanding dengan Imam Ghazali. Dengan ketulusan Anda. Yang jadi masalah adalah ini setan yang membisiki. Jadi orang itu ingin berjuang bukan dengan keahliannya masing-masing. Itu setan yang membisikkan. Contohnya. Orang kaya raya, hebat, dengan duitnya banyak, pengen jadi penceramah, setiap hari latihan ceramah, sampai mati gak bisa ceramah. Yang gak berjuang, kamu sudah disiapkan Allah dengan hartamu beres. Kamu menghafal Al-Quran saja mungkin, orang kaya misalnya, 5 tahun gak hafal-hafal, ceramah juga gak bisa, depan orang juga gemeteran. 5 tahun nyetak orang sudah beres, jadi ulama semuanya sudah terangkat tinggi dia. Kita perlu cerdas berpikir. Kan urusannya itu bukan urusan dengan manusia abis, sifulan-sifulan. Kita urusan dengan Allah. Apa yang kita lakukan dihitung oleh Allah. Kemudian ada beberapa prinsip dakwah yang harus dipahami. Yang pertama adalah, prinsip dakwah yang pertama adalah, jangan nunggu kaya, jangan nunggu pandai. Jangan nunggu kaya, jangan nunggu pandai. Artinya apa? Saat ini. Jangan nunggu esok maksudnya. Hari ini waktunya. Saya belum kaya saat ini. Kalau kaya, saya bisa membantu besar. Ngapain nunggu kaya? Kamu sudah berapa? 1.000 rupiah, lakukan dengan 1.000 rupiah. Saya belum kuat sih ya, dengan kelemahanmu. Saya belum berilmu banyak, dengan kemampuanmu, apa saja. Jadi prinsip yang pertama, jangan nunggu kaya, jangan nunggu pandai. Artinya, biarpun tidak pandai, tidak kaya, orang bisa berdakwah. Misalnya, saya tidak kaya, saya juga tidak pandai, tidak punya ilmu. Gimana saya bisa berdakwah? Yang nyuruh ngajak orang aja, bu, hadir majelis sana yuk, dengar radio ini yuk, itu sudah berdakwah. Masa pakai duit begitu? Hah? Duit hanya daripada ngaco, dengar ini dan sebagainya. Itu tidak apa. Tidak boleh menyerah. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah memandang orang lain sebagai lahan pahala. Ini harus, ini pandangan orang cerdas. Kalau Anda seorang pebisnis, kemudian punya produk, ingin dipasarkan, Anda perlu sales-sales yang canggih. Sales itu harus peka matanya, yang lihat orang necis langsung datang, ini produk kan gitu ya. Datangi assalamualaikum, ada kan datang ke rumah tuh seorang sales, masya Allah, ngomongnya satu jam cerita ini, katanya itu ini promo hanya ada sehari saja bapak, besok nggak ada lagi. Serem banget ancamannya, nggak ada lagi besok promo, biar cepat beli maksudnya. Dan dia rajin ngomongnya berjam-jam. Kenapa? Karena dia menduga pahalanya ada di kita. Apa untungnya kan ada di saku kita. Padahal kita belum tentu beli. Tapi kalau dengan Allah, lihat, Allah pasti membayar. Lah maka pandanglah orang lain sebagai lahan cari pahala. Jadi tidak ada orang berlalu di mata kita kecuali kita yakin pahala kita ada di situ. Maka ini menjadikan kita bisa melakukan dua hal. Yang satu, teliti, tidak ada yang terlewati. Coba pembantu Anda, ada pahalanya enggak? Lebih gede pahalanya daripada orang di luar. Sebab ada orang dakwah keluar, tapi di dalam rumahnya tidak dikasih dakwah. Bencana. Dia enggak ada yang terlewati. Pembantu, saudara, kerabat, tetangga, enggak ada yang terlewati. Karena apa? Termasuk misalnya, sudah ada radioku. Saya sering marah anak-anak, cuma kadang-kadang lupa marah saya itu. Marah harus sering kadang. Saya bilang kepada anak-anak, kalau sudah ada tamu, kok jemput Buya? Sampai keluar pondok, kok sampai gelombang radionya belum radioku, kamu yang salah. Ayo. Kan masuk pondok mau jemput Buya ini, mesti cekin set semuanya 92.9. Disini harus gitu dong. Loh kenapa? Radio pondok, masa ngundang Buya enggak pakai radio pondok? Itu kan dakwah sampai nanti kan disimpan, puter kenal. Masuk pom bensin, kalau ternyata ada suara-suara dangdut segala macam dan sebagainya, ditanyain radio atau bukan? Bukan. Kalau bukan radio kita enggak bisa berkutik. Kalau radio, Mbak bisa diganti enggak apa? Gelombang radio 92.9. Oh ya. Sambil kita ngisi pom ya ngisi, dapat bekal. Anda harus jadi juru dakwah semacam itu. Ini enggak harus pakai ustaz, enggak usah mondok itu. Gitu aja pakai mondok. Ada lah. Siapa ketemu sahabat datang, Bu, Bu, pakai mobil. Masya Allah mau pulang. Waalaikumsalam. Tar. 10.89. Apa itu? Coba aja. Sambil dan apa ini? Dengar sampai rumah. Oh iya bagus, bagus. Makasih. Ya gitu lah. Masa gitu aja enggak bisa? Ayo. Anda punya tamu yang punya mobil enggak? Punya. Berarti dakwah Anda setiap saat. Anda cuek sekali saja, jiwa dakwah Anda bisa mati. Anda keluar dari rumah, ada orang pakai mobil, lalu Anda tidak tergerak untuk mengubah kanal radionya, dikhawatirkan Anda tidak punya cemburu, tidak punya rindu untuk dakwah. Nah, kan hebat dakwah itu. Saya semuanya langsung radioku 10.89 FM. Indah. Jadi harus macam itu. Banyak. Jadi yang pertama adalah, kalau orang punya prinsip dakwah, memandang orang lain sebagai lahan pahala, tidak ada yang kelewat. Tidak ada yang kelewat, membantu, semuanya dapat. Kemudian yang kedua, kita akan tabah, gak mudah putus asa. Misalnya, kalau kita ngajak orang, ayo Bu bergabung sekali, ibu ngajak dia untuk bergabung ke dakwah ini, sekali ibu dapat pahala. Kalau Anda mengajak kedua kali, dapat pahala. Ngajak ketiga kali, dapat pahalanya utuh, gak ada kurang. Ngajak yang keempat, kok marah-marah, tambah gede pahalanya. Jangan khawatir. Jadi tidak harus dia mau, tidak. Yang penting Anda punya kiat, semangat untuk mengajak kepada kebaikan. Jadi mustilah kita tidak, jadi masalah itu kita tidak pernah rindu untuk mengajak orang. Ajak orang kepada kebaikan, tidak tertarik, tidak rindu. Anda ajak. Kemudian gak putus asa. Sebab ada orang ustadz sekalipun karena gak ngerti prinsip dakwah. Ada ustadz begini. Kalau ceramah ke satu orang, yang penting aku sudah nasihati, mau gak mau terserah, ya sudah. Oh gak boleh begitu. Harus sampai kau mau. Itu. Sampai kapan? Sampai aku mati atau kau mati. Itu. Kalau saya ngajak orang harus gitu. Gak boleh putus asa. Ah, dasar kampung keras kepala. Udah. Oh, ini bukan dakwah. Kalau saya ngajak satu kampung, kemudian dia gak mau nerima, saya dapat pahala. Utuh pahalanya orang satu kampung. Yang kedua dapat. Yang ketiga kalau saya dilempar batu, lebih gede pahalanya. Tenang aja. Nabi aja dilempari kok. Yang jadi masalah putus asa. Waduh, sudah. Dasar keras kepala, gak mau dinasihati. Saya ngirimkan kebaikan. Gak mau, ya sudah. Gak begitu. Juru dakwah gak ada seperti itu. Juru dakwah tabah. Karena apa? Lahan, Pak. Pahala. Dan memahami makna lahan pahala ini penting, khususnya bagi yang punya majelis dan ustaz khususnya. Sebab kalau tidak meyakini lahan pahala, bermasalah. Contohnya apa? Menganggap orang lain sebagai lahan jari fulus. Ini ustaz pengkhianat nanti. Ustaz rebutan jamaah nanti. Ustaz rebutan majelis. Ustaz rebutan donatur. Karena apa? Jamaah sebagai lahan jari fulus. Na'udzubillah. Sama kakak adik bermusuhan. Gara-gara urusan kosnya santri. Santri kan ngekos. bayar uang makannya. Ini gara-gara lebih banyak di adiknya saja sudah semberutan sudah. Karena apa? Santri sebagai lahan cari fulus, dakwah sebagai lahan cari fulus, bukan. Akan tapi dakwah lahan cari apa? Pahala. Harus faham ini. Dan pahala Anda masya Allah teramat mudah. Itu lebih besar daripada sholat yang kita lakukan. Karena apa? Ibadah itu ada namanya qasirah, ibu bapak. Ibadah qasirah itu ibadah yang terbatas. Contohnya sholat, umroh. Umroh itu pribadi. Haji pribadi. Kecuali yang wajib harus selesaikan. Sunnah, sunnah maksudnya. Umroh sunnah. Haji sunnah. Itu pribadi sifatnya. Jadi qasirah-qasirah itu pahalanya hanya untuk kita saja. Tapi ada ibadah muta'adiyah, kita membayar sekali tapi terus berantai pahalanya. Yaitu yang manfaatnya untuk orang banyak. Membesarkan media, pondok dan sebagainya itu. Itu yang besar pahalanya. Sebab ada orang hanya senang dengan istilah mengumrohkan orang, menghajikan orang. Karena dia belum pernah ngaji. Taunya hanya ibadah haji dan umroh. Pernah suatu ketika ada salah satu sahabat ya, orang dekat dengan kami, itu menghajikan, mengumrohkan orang setiap bulan tuh tidak kurang dari 60 dari karyawannya. Masya Allah. Sama gue nih, masya Allah, Baji, luar biasa. Cuman mau saya kasih tahu lebih bagus. Apa, Bu ya? Kira-kira kalau Anda dibalik jadi karyawan, pas kebetulan karyawannya punya utang dan sebagainya, kita lebih senang diumrohkan atau untuk bayar utang? Ya, bayar utang, Bu ya. Mungkin sekali di antara karyawan yang diumrohkan itu belum punya rumah, masih ngontrak dan sebagainya. Daripada untuk umroh bisa lebih baik untuk bayar kontrakan. Terus gimana? Sebaiknya ditanya. Satu. Kemudian, kalaupun Anda harus mengumrohkan, tidak harus semuanya untuk umroh. Kalau umroh ini, ibadahnya hanya terbatas kepada mereka-mereka saja. Satu. Kemudian ada tambahannya, Pak Haji ya. Kalau lagi umroh sama orang yang kita biayai, ya di sana kan bisa petentang-petentang kayak raja ya. Iya, Bu ya. Langsung ngomong iya, kayak raja main perintah sana. Wah, gak ada seenaknya gitu. Kan dia yang biar ngurahkan kan. Iya, terus maksudnya gimana? Akhirnya kita minta petunjuk. Ambil 30% adalah untuk kemaslahatan fakir miskin, orang yatim, rumahnya orang jumbo, orang ini. Itu maslahatnya untuk orang banyak. Kemudian 50% adalah untuk umrah dan haji. Untuk umrah. Artinya apa? Ada ibadah yang muta'adiyah yang pahalanya berantai. Ya pahala dakwah ini, lihat, pahalanya tidak akan terhenti, terus tidak akan berakhir. Nah, ini kecerdasan dalam beramal. Sama-sama 1 juta, saya pengen 1 juta yang panjang ceritanya. Sama-sama 10 juta, saya pengen 10 juta yang panjang. Kalau Anda dengan duit 20 juta mencetak ulama, ketahuilah sepanjang dia beramal umroh haji, ngajak orang umroh haji, semuanya pahalanya numpang kita. Tapi ada orang yang karena kurang ilmu, yaitu saja ibadah-ibadahnya semuanya qasirah, yaitu saja ibadah sholat saja. Umroh untuk dirinya sendiri, sampai punya umroh, sampai punya 25 kali umroh. Fuhal. Kalau 2 kali umroh, kemudian sedekahnya juga banyak, alhamdulillah. Beruntung dia. Ada orang yang umroh, iya. Sedekah juga, iya. Baik. Ini yang harus kita pahami, orang lain sebagai lahan cari pahala. Dan beramallah semua amal yang sekiranya panjang ceritanya, dan besar pahalanya, terus berantai, tidak ada hentinya. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah, memandang orang lain dengan kasih sayang. Jangan sekali-kali Anda memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Itu kebiasaan orang sudah mulai baik. Lihat anak mabuk di gardu langsung kita, enggak. Coba Anda sebagai seorang bapak-bapak yang soleh, lihat anak yang mabuk di gardu main kartu. Coba aja buktikan, Anda mengucapkan assalamualaikum, nak gimana baik? Enggak mungkin dia petentang-petenteng. Anda pakai sopan, kopiah yang sopan, enggak assalamualaikum. Mungkin berkatnya Anda dapat nasi dari acara maulid atau apa, 3, Anda tinggal 1. Besok Anda lewat sudah mikir, sembunyikan, ada baji. Sudah mulai malu dengan Anda. Assalamualaikum, gimana baik, masya Allah. Nah, ketiga, keempat, yang kelimanya tak tanya duduk sebentar, gimana baik semuanya? Sehat-sehat, ada yang sakit? Oh, ada satu sakit, saya obati nanti. Wah. Ini Pak Haji baik banget, deh. Besok bisa taubat. Gua tentang astagfirullahaladzim. Lihat pelacur, misalnya pinggir jalan atau di kota-kota. Kita jangan mandang mereka dengan pandangan merendah, kan. Pandang mereka dengan mata kasih. Lihat. Itu orang diuji oleh Allah. Hati kecilnya juga ingin mulia. Cuma dia menuruti hawa nafsu dan syahwatnya. Mestinya kita ternyuh, bukan merendahkan mereka. Ini yang harus kita hadirkan, mandang orang lain dengan mata kasih. Jangan sok merasa lebih hebat dari yang lain, merasa lebih suci, tidak. Bisa dibalik loh ya. Yang katanya pelacur bisa menjadi seorang yang wanita suci dimuliakan oleh Allah, diampuni. Yang katanya baik bisa direndahkan oleh Allah. Makanya jangan sekali-kali merendahkan orang lain. Apalagi Anda sudah menempatkan diri Anda di tatarannya juru dakwah, maka harus punya mata kasih, memandang orang dengan mata kasih, dengan mata kasih, ya. Kemudian yang keempat adalah koreksi diri, ya. Koreksi, ini yang keempat. Jadi jangan sampai kita ini tidak koreksi. Nabi saja koreksi. Suatu ketika Nabi, ini kisahnya, Nabi di medan laga. Setelah di medan laga selesai peperangan, mayatnya orang kafir buang sana, mayatnya orang beriman dikumpulin satu tempat mau dikubur. Ada satu mayat yang Nabi itu ingat wajahnya, tapi Nabi lupa namanya. Pernah kita ingat wajahnya tapi lupa namanya? Nabi bolak-balik, ini sahabatku yang namanya siapa ya? Di balik wajahnya ketemu. Akhirnya Nabi nyerah, tanya ke sahabat yang lainnya, wahai sahabat-sahabatku, ini sahabatku yang namanya siapa? Sudah dikumpulkan di tempatnya orang Islam ya? Aku lupa dengan orang ini. Ini sahabatku yang namanya siapa? Sahabat Nabi pada datang, kemudian dibaliklah wajah orang tersebut. Setelah dibalik, semuanya pada istighfar, ya Rasulullah, itu bukan sahabatmu, tapi itu orang yang paling jahil memusuhimu, orang kafir yang sudah nyakiti Nabi. Jadi kalau Nabi lewat dilempar, hadir majelis Nabi, pokoknya kalau Nabi keluar dilempar, disakitilah Nabi. Tiba-tiba Nabi menitikkan air mata. Lihat, dari kisah ini ada dua hal yang bisa kita ambil. Hebatnya hati Nabi itu, pertama, kalau disakiti oleh seseorang, ingat orangnya, gak ingat kejahatannya. Wah, hebat. Ingat orangnya, gak ingat kejahatannya. Na'udzubillah, sebagai seorang juru dakwah, ingat kejahatannya. Itu yang 5 tahun yang lalu saya tidak dihormati di majelisnya, 5 tahun masih ingat. Aku ditaruh di belakang depan pintu. Wah, ini baik. Masih orang baik, hati Nabi tidak ingat kejahatannya tapi ingat orangnya. Kemudian yang kedua, koreksi. Nabi menitikkan air mata, kata Nabi, kata sahabat Nabi, ya Rasulullah, engkau menitikkan air mata, apakah gerangan yang menjadikan engkau menangis? Apa yang menjadikan engkau menyesal? Nabi berkata, aku menyesal karena diriku sendiri. Kenapa orang ini kok belum bisa masuk Islam, belum bisa sadar? Aku baru ingat betul kalau setiap aku ngadakan majelis selalu ada di tempat itu. Aku ingat wajahnya, aku baru ingat, baru sadar. Jadi dia paling sering dengar omonganku, paling sering lihat aku, paling sering ketemu dengan aku. Sampai aku hafal wajahnya. Cuman kenapa kok dia belum sadar? Apa ada omonganku yang nyakiti dia? Apa ada perilakuku yang bikin dia tidak senang sampai dia tidak bisa masuk Islam? Syuf, Nabi saja koreksi diri. Artinya, kita sebagai juru dakwah, kalau ngajak orang kok belum mau, itu jangan disalahkan dia. Dasar Sunda, dasar Batak, dasar Jawa, dasar Madura, oh, semua jadi musuhi nanti. Gak usah pakai dasar-dasaran. Kalau ada orang kita dakwai kok belum mau sadar, koreksi. Mungkin kita yang belum benar, mungkin kita yang belum baik, mungkin kita yang belum indah dalam mengajaknya. Membuat evaluasi dan koreksi. Ini saja mungkin bisa kami sampaikan. Intinya semua harus berjuang. Ketahuilah, kita sebentar di dunia ini. Sebanyak apapun yang kita kumpulkan harus kita tinggal. Akan tapi hendaknya kita punya tabungan yang banyak di akhirat nanti. Semua bakal mati, ini bakal mati, bakal mati, bakal mati semua. Siapa yang gak mati? Kita perlu nanti punya tabungan, yaitu dengan berkumpul dan perjuangan ini. Banyak kalau program ibu-ibu, bapak-bapak, program besar ya, pondok pesantren yang besar di Bogor, di Depok, di Bekasi, Tangerang. Kita pengen punya pondok-pondok, media dakwah, stasiun radio, apa saja deh, pokoknya yang selama ini dikerumunin orang harus ada dakwah di situ. Pertokoan kalau perlu, oke, buat saja toko untuk menjaring jamaah agar orang belanja. Kalau punya toko, Anda belanja di sini, Anda berdakwah. Biar sadar misalnya apa, keuntungan toko ini adalah untuk dakwah, kan lumayan. Orang yang belanja kan langsung sadar dia niat, aku belanja niat dakwah. Maka dia bersambung dengan dakwah. Semua pahala dakwah nyampe kepada pembeli kok. Nyampe kepada pembeli. Padahal dia beli barang, cuman tahu keuntungannya adalah untuk dakwah. Dia dapat pahala juga. Macam-macam deh program insyaAllah. Ini saja ada yang mau ditanyakan, kita tutup biar istirahat. Karena khususnya ibu-ibu mulai jam 8 pagi ini. Jam 5 pagi. Baik, terima kasih Bu ya atas nasihat yang diberikan kesempatan kali ini. Kami persilakan untuk satu bapak dan satu ibu untuk bertanya jika ada. Kami silakan dari bapak satu, dari ibu satu jika ada yang bertanya. Keserah mas ini. Ada? Macet. Ibu ada satu? Ada yang bertanya? Ada tanya satu? Oh ada satu, satu baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya mau tanya Bu ya, gizi itu kan sekarang banyak banget yang kurang gizi ya Bu ya. Bahagia kapan punya TV Bu ya? Saya apa namanya? Soalnya saya pernah ditawari TV Islam sama teman. Terus saya tanya apa aja channelnya. Ternyata waktu dikirim itu banyak yang bertentangan dengan manhaj kita Bu ya, jadi saya agak sulit ya kalau kita mau ganti Islam, tapi Islam itu isinya juga yang manhajnya sangat berseberangan gitu Bu ya. Jadi kapan gitu, insyaallah mudah-mudahan ini doa ibu juga ya, mudah-mudahan Abah itu punya TV, TV parabola yang berbayar, jadi apa namanya kita bisa ganti TV-nya gitu Bu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Memang zamannya itu zaman banjir ya. Artinya begini Bu, kita punya anak-anak. Kalau jauh-jauh dari masa banjir, mungkin kita bisa membuat bendungan-bendungan, nanti kalau ada banjir akan aman. Tapi kalau musim banjir, gak bisa kita buat bendungan. Tinggal buat aliran-aliran. Sudah banjir, ya sudah di blok aliran sini. Artinya banjir itu keadaan semacam ini. Keadaan yang rusak semacam ini, kalau kita mengatakan jangan beli TV, anak kita yang jerit. Ya karena kita di pondok aja punya, ya bisa tidak punya TV. Karena pondok hiburannya banyak, lompat sana, lompat sini. Ya kan? Kadang-kadang TV itu kalau tidak, anak kita tidak nonton TV di rumah, akan nonton di tetangga, kan pusing, problem. Aslinya, kalau kita bertanya kapan perlu punya TV Indonesia saat ini, nggak ada waktunya boleh punya, aslinya begitu. Karena merusak, mulai dari aurat, pamerkan segala macam, sampai anak kecil ngerti pacaran gara-gara sinetron anak kecil pacaran anak SD. Na'udzubillah. Memang boleh, TV merusak. Jadi kalau bisa Anda bertahan dengan tanpa televisi dan selamat, itu alhamdulillah bagus. Kemudian kalau ternyata Anda pengen membawa, mengambil televisi tak taunya berbeda manhajnya, wah itu tambah Anda masuk neraka cara halus, itu lebih parah lagi, bahaya juga. Lebih dia tahu TV lebih bagus, nggak bertelevisi. Kalau manhajnya salah, Anda halus akan dibawakan neraka juga. Cuman dengan cara Al-Quran, dengan cara ini. Anda punya manhaj akidah ahli sunnah wa jamaah syariah sahihah. Ini yang harus Anda tekuni. Kemudian keindahan. Sebab sebagai manhaj, bagian manhaj mengatakan kafir, ngajak perang, segala macam. Islam itu indah. Bertemu dengan orang indah. Jadi itu pun juga tidak perlu diambil. Karena ketahuilah, justru kebusukan, kejahatan yang dikemas dengan sesuatu yang baik itu lebih bahaya lagi. Orang gak sadar. Karuan kalau disodorkan, ini racun, ibu mau minum gak? Enggak. Tapi kalau dikemas bagus, itu lebih bahaya lagi. Maka dari itulah termasuk pejuang-pejuang kita ini selama ini tetap berusaha untuk sampai punya TV parabola, sampai TV-TV analog seperti yang selama ini kita lihat. Kita tetap berusaha di sana. Intinya saya harus berusaha, kita harus berusaha. Kalau tiba-tiba mati dulu sebelum selesai, ya semoga dapat lah, semoga panjang umur. Kalau belum sudah bebas kita, mau dituntut, kita sudah berusaha, belum dapat-dapat kok. Kita sudah bayari DP juga yang harganya mahal-mahal, biar belum duitnya belum datang ya, nanti insya Allah pada akhirnya. Kita tetap berusaha ibu, yang diusulkan beliau, kita merencanakan itu, akan ada televisi sendiri, televisi Al-Bahja, kemudian kita akan bergabung dengan sebagian para ulama yang memang manhajnya sama untuk membesarkan televisi ini. Jadi untuk anak-anak, sebisa mungkin anak kita ini tidak berurusan dengan televisi. Kalau memang ini alternatif terakhir adalah Anda beli VCD saja, kemudian yang akan Anda putar sudah Anda pastikan rekomendasi, mulai dari kartun-kartun Islami. Jadi mereka tidak terbawa dengan apa, suasana televisi yang ngaco, kita diatur oleh mereka, tapi jadwalnya yang ngatur kita. Misalnya apa, habis sholat duhur berjamaah ya, sebelum istirahat seberapa jam putar, habis ngaji seberapa jam putar, bolehlah di rumah kita. Jadi mending seperti itu, jadi Anda bisa mengoleksi CD-CD dakwah, CD-CD Islami tentang Ashabul Ukhdud, tentang Qorun, tentang ini, ada kumpulin semuanya, ada Agil yang dari Malaysia, kemudian ada ya lambat anurannya Upin Ipin deh, itu sudah, itu masih lumayan, Anda koleksi itu. Jadi buat televisi sendiri di rumah Anda. Jangan Anda beri liar itu. Naudzubillah. Enggak. Kalau liar tidak, berbahaya sekali. Liar itu bahaya sekali. Kadang tontonannya orang gede ditonton anak kecil. Anda buat sama hiburannya, anak itu senangnya sama. Dengan cara semacam itu juga senang. Baik, dengan cara kita buatkan jadwal televisi khusus, video-video khusus di rumah, sesaat ceramah para ulama dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Buya, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak, Ibu, sekalian. Tidak ada? Oh, ada satu. Baik, boleh satu saja, Buya. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya mau bertanya, apakah boleh atau harus kita mengajak berkat pada orang yang manfaatnya berbeda berbeda. Padahal sebenarnya dia juga karena terbawa-bawa sebenarnya tidak tahu. Banyak seperti itu. Anda harus membawa ke tempat ini, ke tempat rombongan kita ini, karena Anda meyakini sudah rombongan kita ini, harus yakin dulu rombongan kita dengan manhaj yang baik. Siapapun harus kita bawa, orang Yahudi, Nasrani, termasuk yang manhajnya salah dibawa. Dan banyak kok di pusat sana, di Cirebon sana, yang dari manhajnya mulai miring-miring begitu sudah balik lagi lurus. Banyak mereka diantaranya kagum dengan sistem sekolahnya. Apa yang kita buat sekolah, dihijrahkan semuanya. Banyak orang yang sekolahnya karena di tempat tersebut sekolahnya bayar, bayar kemudian rapi dan sebagainya. Kita buatkan sekolah, hijrah semuanya. Dan perlu mengajak semuanya, tapi tentu dengan keindahan, dengan kelembutan, dengan artinya biar mereka melihat melek mana yang baik. Anda harus membawa. Bergabung saja dulu, nanti mereka akan ketemu jalannya. Jadi jangan dibiarkan dong, itu kan saudara kita. Sebab kesesatan itu sama artinya juga, kalau kita membiarkan kesesatan, sama artinya kita membiarkan mereka terjerumus dalam kehinaan. Wallah a'lam bissawab. Baik, Bu, ya, sepertinya cukup, ya, Bapak Ibu sekalian. Sebelum ini kita berdoa doa keberkahan dari Bu, ya, dan tentunya kita berharap benar-benar manfaat sekali apa yang diberikan Bu, ya, kesempatan kali. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, seperti Engkau mudahkan bertemu kami saat ini, pertemukan hati kami, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu dalam berdakwah di jalanmu, jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Pilih kami untuk menjadi pejuang kekasihmu Nabi Muhammad, dan berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat untuk diri dan keluarga mereka, dan kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas ahli surga-Mu yang bisa berjuang bersama kami, ya Allah. Kami mohon, ya Allah, Engkau Maha Tahu tentang kami dan keadaan kami, ya Allah. Ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, setelah Engkau kumpulkan kami di tempat mulia seperti ini, dalam perkumpulan yang mulia, kami mohon jangan Engkau keluarkan kami, ya Allah, sampai kelak Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami berkumpul bersama orang-orang yang Kau cintai, hingga kelak di surga bersama orang yang Kau cintai, ya Allah. Ya Allah, jaga keluarga kami, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon ampuni dosa kami, ya Allah, ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun, ya Allah. Jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua. Berkailah tempat ini, ya Allah. Berkailah tempat ini, berkailah perkumpulan ini, berkailah yang ada di sini, ya Allah. Engkau sungguh Maha Tahu keadaan kami. Bersihkan hati kami dari segala macam bentuk kedengkian, kebencian, ya Allah. Maka kami mohon, jika ada orang berbuat salah kepada kami, zalim, aniaya kepada kami, kami mohon jangan hukum mereka, ya Allah. Jangan siksa mereka, ampuni mereka. Dan kami mohon ampuni kami juga. Berikan, ya Allah, berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.